sana bawa bawa lagu jani bungut ni bujo bujo celat celana bungut ningi dan nyujo nanging beli bini lakar saya ke karena kepil sasaran lagu ninyo. Klekis, klekis. Click, click, click, click.